Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala dan diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih berada di Kitabu Salatil Jamaah, pembahasan tentang sholat jamaah, dan kita telah masuk larangan yang nomor ke-128. Bab nomor 128, yaitu qala fadilatu syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafidhahullahu ta'ala babu taghlidiz zajr fi takhallufir rijal 'anis sufufil ula wa taqaddumin nisa ilaiha. Berkata fadilatu syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafidhahullahu ta'ala, bab larangan keras orang laki-laki mundur dari saf pertama dan orang perempuan justru maju ke depan. Jadi ini maksudnya ketika di dalam satu masjid itu ada orang laki, ada orang perempuan. Yang sunnah adalah laki di depan, perempuan di belakang. Semakin orang laki di depan semakin afdol, semakin orang laki di belakang semakin buruk. Orang perempuan semakin di depan semakin buruk, semakin di belakang semakin baik. Ketika dalam kondisi di dalam masjid itu ada laki dan perempuan. Kemudian beliau bawakan beberapa hadis. Yang pertama-tama hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf orang laki yang paling baik adalah yang paling depan, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sementara saf orang perempuan, yang paling baik adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Jadi dalam kondisi seperti di masjid ini ya, Masjid An-Nur, ini kan ada laki, ada perempuan. Laki di depan, saf 1, saf 2, saf 3 dan seterusnya. Nah, kalau perempuan itu yang afdol malah ngisi saf belakang dulu. Jadi saf belakang dulu, saf belakang, kemudian depannya, kemudian depannya, kemudian depannya, kemudian depannya. Semakin belakang perempuan itu semakin afdol. Semakin depan mendekati orang laki semakin buruk. Kalau saf orang laki semuanya sudah mafhum, ngisinya dari nomor 1, 2, 3 terus ke belakang. Yang mungkin jarang diketahui adalah softnya orang perempuan. Selama ini orang perempuan justru rebutan soft depan. Ketika di masjid campur dengan orang laki. Padahal yang sunnah dan yang afdal orang perempuan itu ngisi belakang dulu. Belakang. Hanya mereka perlu diberi tempat berjalan supaya datang belakangan bisa lewat berada di depannya. Jadi diatur tempat masuknya. Jadi diisi dulu, di pinggir diberi tempat lewat masuk. Sehingga nanti ada yang datang di depannya. Full, datang lagi lewat depannya. Terus seperti itu. Ini adalah cara pengaturan shof apabila di masjid itu ada lakinya, ada perempuannya. Tapi kalau di masjid itu perempuan saja, tidak ada orang lakinya, jamaah perempuan saja, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, maka kembali kepada hukum asal. Yang afdal adalah shof depan. Kemudian berikutnya beliau bawakan lagi sebuah riwayat. Riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada para sahabatnya yang malah mundur dari shof pertama. Ini sering kita dapati ya. Ternyata yang seperti ini bukan hanya zaman ini saja. Zaman Nabi dulu juga ada. Jadi orang itu tidak mau ngisi shof pertama, malah lebih suka mundur sholat di belakang. Begitu melihat fenomena seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tam bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahumullah. Majulah kamu, hendaklah kamu dalam sholat itu mengikuti aku, kemudian orang yang belakangmu mengikuti kamu. Dan selalu ada kaum yang mundur dari shof awal sehingga sampai akhirnya Allah benar-benar memundurkan mereka, Allah benar-benar menjauhkan mereka. Jadi ini ancaman yang keras. Bahkan Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu ta'ala mengatakan, tahrimut takhalluf anis sufufi al-ula, haram kita menghindari shof pertama. Sekarang kesannya kan gitu kan, disuruh maju ke depan itu repotnya bukan main, malah rebutan untuk mundur. Bahkan sudah komat sengaja tidak berdiri dengan harapan shof awal biar penuh dulu, saya sholat di belakang saja. Di sini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa buruk, nanti mereka akan dimundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka suka mundur, mereka suka di belakang, Allah menjadikan mereka benar-benar terbelakang. Ini doa ya supaya gagal. Jadi orang yang kelihatan nabi, kelihatan imam, ngikuti imam. Yang tidak kelihatan imam mengikuti yang di depannya. Dan ini adalah fadilah shof yang pertama, ini adalah shof yang terbaik. Kemudian bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-129. Babu tahrimi sabqil imam bi ruku'in aw sujudin wa nahwihima. Bab haram mendahului imam baik dalam rukuk atau sujud atau yang lainnya. Oh, ini banyak terjadi. Mendahului imam. Makmum tidak mau kalah dengan imam. Imam belum sujud, belum sampai, makmum sudah sampai lebih dahulu. Mari kita lihat di sini ancamannya banyak dan ancamannya keras-keras. Beliau bawakan riwayat yang pertama-tama, riwayat Imam Bukhari, juga Imam Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang dari kamu itu tidak takut apabila dia mendahului imam dalam mengangkat, jadi ketika berdiri ya, ketika bangun dari sujud mendahului imam. Jadi yang jelas mendahului imam. Apakah tidak takut seorang dari kamu yang mendahului imamnya itu Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan wajahnya seperti wajah keledai? Jadi akan dirubah kepalanya atau wajahnya seperti keledai. Di sini para ulama berbeda pendapat, apakah hakiki atau ma'nawi? Apakah dirubah kepalanya betulan seperti keledai? Namun ini jarang terjadi kita lihat. Banyak orang mendahului imam, tapi kepalanya tidak berubah jadi keledai. Sehingga sebagian ulama mengatakan ma'nawi. Artinya dia dijadikan mirip keledai. Bagaimana sifatnya keledai itu? Balada, bodoh. Bodoh, dungu keledai itu. Jadi orang yang mendahului imam berarti orang yang bodoh, orang yang dungu kayak keledai. Padahal imam untuk diikuti, ternyata dia malah mendahului. Di dalam masalah mendahului ini, Syaikhuna Fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dan para ulama yang lain mengatakan posisi makmum terhadap imam itu ada empat. Yang pertama-tama adalah musabaqah, musabaqatul imam, mendahului imam. Ini yang kita bahas, dan ini sholatnya batal. Mendahului imam, sholatnya batal. Bahkan diancam nanti akan dijadikan bodoh seperti keledai, atau bahkan bisa jadi dengan izin Allah kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Kemudian yang kedua adalah muwafaqah. Muwafaqah itu membarengi imam, membarengi imam. Ini juga dilarang. Kemudian yang ketiga, mukhalafah. Mukhalafah ini menyelisihi imam. Imam sudah bergerak, dia tidak bergerak. Imam sudah rukuk, dia masih berdiri. Imam sudah i'tidal, dia baru rukuk. Imam sujud, dia baru i'tidal. Ini juga menyelisihi. Yang keempat adalah mutaba'ah, mengikuti imam. Ini yang benar, mutaba'atul imam. Jadi ada musabaqah, kemudian ada muwafaqah, kemudian ada mukhalafah, dan ada mutaba'ah. Yang benar adalah mutaba'ah, mengikuti imam. Di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Hibban rahimahullahu taala menyebutkan an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa kalb, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala anjing. Dirubah menjadi kepala anjing. Bahkan Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah taala mengatakan wa hadhihi ar-riwayat tadullu dalalatan wadhiha ala annal maskha haqiqi wa laysa majazi. Kata beliau, benar-benar nanti akan dirubah wajahnya menjadi wajahnya anjing. Kepalanya dirubah kepala anjing, benar-benar, bukan hanya sifatnya saja seperti sifat anjing atau keledai. Kemudian di dalam riwayat yang berikutnya lagi, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dzata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat bersama kami. Falamma qada as-salata aqbala alaina biwajhihi. Setelah selesai salat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kita. Menghadap kepada para sahabat, kepada makmumnya. Faqala, beliau berkata, ayyuhan nas inni imamukum. Fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Wahai manusia, aku ini adalah imammu. Jangan mendahului aku dalam rukuk, juga jangan mendahului dalam sujud, jangan pula ketika berdiri, jangan pula ketika pergi. Jadi ketika selesai salam, jangan keburu-buru imam itu, makmumnya pergi dulu. Jadi harus akhlak, harus sopan, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau jangan mendahului salamnya. Rasulullah salamnya belum selesai, mereka sudah selesai. Atau imam salamnya belum selesai, makmum sudah lebih dahulu salamnya. mendahului dalam salam. Karena aku melihat kamu, baik kamu di depanku atau kamu di belakangku. Ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau menghadap ke depan, beliau dijadikan oleh Allah melihat orang-orang yang ada di belakang. Kemudian riwayat yang berikutnya adalah riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Muawiyah ini adalah merupakan sepupu apa namanya ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saudaranya Muawiyah, Ummu Habibah, Ramlah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah ini adalah ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama memberi gelar Muawiyah ini adalah khalul mukminin, pamannya orang-orang beriman. Kenapa pamannya orang beriman? Karena saudaranya adalah ibu kita. Saudara beliau Ramlah, Ummu Habibah, beliau adalah ummul mukminin, ibunya orang beriman. Saudaranya ibu berarti apa? Paman, khol. Sehingga sebagian ulama menyebut Muawiyah ini adalah khalul mukminin, pamannya orang-orang beriman. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membersihkan hati kita daripada kedengkian kepada salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat buruk dan sangat busuk hati orang-orang yang membenci salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah terjadi fitnah di kalangan sahabat, sudah kita tidak usah ikut-ikutan fitnah. Allah telah menyelamatkan pedang kita daripada menumpahkan darah mereka. Maka kita jangan mengotori mulut kita, jangan mengotori hati kita dengan mencaci maki atau membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula riwayat-riwayat mengenai fitnah. Fitnah di kalangan sahabat itu banyak versinya. Ada versi gini, versi gitu dan semua ada penjelasannya. Kaum Syiah Rafidhah punya versi yang kebanyakan mereka berbohong, nambah-nambahi, ngurang-ngurangi, merubah-rubah. Ahli sunnah wal jamaah juga punya versi. Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullahu taala mempunyai kitab yang berjudul Al-Awasim minal Qawasim. Itu kitab yang sangat bagus membantah versi-versi menyimpang tentang fitnah yang terjadi di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada versi begini, dijelaskan, ini tidak benar. Yang benar versinya begini, ini riwayatnya. Ini penting. Karena itu, orang itu kalau sudah awam, orang awam itu gampang diombang-ambing. Gampang diombang-ambing. Jadi perawinya adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan ada yang mengatakan Abu Sufyan dan Muawiyah ini benalu di tubuh umat Islam. Ada apa faedahnya kamu mencaci maki seperti itu? Nanti ujung-ujungnya kalau sudah Muawiyah kena, nanti Utsman kena. Kalau sudah Utsman kena, nanti Umar kena. Umar kena, Abu Bakar kena, habis semuanya. Subhanallah. Alangkah jeleknya hati orang-orang yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling enak hati kita selamat. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya, mereka umat telah berlalu. Kalau mereka berbuat baik, dapat balasan kebaikan. Kalau buruk, Allah Maha Adil. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tubadiruni bi ruku'in wa la bi sujudin, fa innahu mahma asbaqukum bihi idza raka'tu tudrikuni bihi idza rafa'tu inni qad badantu. Kata beliau, jangan kamu mendahului aku ketika rukuk, jangan pula ketika sujud. Karena walaupun aku lebih dulu dari kamu rukuknya sebagai imam, kamu masih bisa mengejar aku. Apalagi aku sudah tua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata-kata badantu itu artinya kibarusin, sudah tua. Ada yang membaca juga baduntu. Baduntu artinya aku sudah mulai gemuk. karena sudah tua maka tubuhnya mulai gemuk. Di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah dijelaskan bahwasanya musabaqatul imam haramun bittifaqi ahli ilmi, mendahului imam hukumnya adalah haram. Dan ini adalah merupakan kesepakatan semua ulama, tidak ada khilaf. Bukan hanya haram saja, tapi juga sholatnya tidak sah kalau dia sengaja. Sholatul musabik amdan ghairu sahihah. Orang yang sholatnya mendahului imam dengan sengaja tidak sah. Ini yang paling sering kita lihat itu ketika berdiri menuju sujud. Ini paling sering kita lihat. Ada sebagian makmum lebih cepat sujudnya dari imam. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak mendahului imam? Kalau memang kita bisa lihat imamnya, ya sudah kita lihat imamnya. Kalau dia sudah sujud, baru kita sujud. Kalau kita tidak kelihatan imamnya, kita di belakang, ya dari suaranya. Dari kata-kata misalnya Allahu Akbar. Nah, bar berarti kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Nah, dah berarti kita bergerak. Kemudian juga imam itu jangan panjang-panjang kalau baca takbir. Karena ada imam kalau baca takbir kepanjangan, Allah. Kecilik semua makmumnya. Sudah berdiri semua dia masih belum. Jangannya bengongkan imam. Karena ada imam itu ketika dia sujud menuju berdiri, panjangnya bukan main. Allah. Makmumnya sudah berdiri semua dia masih di tengah-tengah. Malah bengongkan, jangan. Jadi paling enak dia itu biasa aja Allahu Akbar. Nah, bar berarti sudah berdiri. Sehingga makmum tidak kecelik. Kenapa ada makmum yang mendahului imam? Kenapa? Kenapa kok ada makmum yang mendahului imam? Kok tidak sabar ngikuti imam? Apa kira-kira sebabnya? Sebabnya apa kira-kira biasanya? Apa? Ya, itu sebabnya. Sebabnya adalah al-isti'jal. Sebabnya adalah kepingin cepat selesai. Padahal mestinya sholat itu dinikmati yang enak. Apalagi diancam di sini oleh Allah menjadi seperti kepalanya keledai atau seperti kepalanya anjing. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-130. Babu tahrimi shalah bainas sawari fi shaf. Bab haram sholat di antara tiang-tiang yang memutuskan shaf. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tidak boleh. Kita sholat di shaf yang ada tiangnya. Sehingga nanti shafnya itu terputus. Jadi harus dilewati. Riwayatnya pertama-tama diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan yang lain-lain. Sanadnya sahihun li ghairihi melalui jalan Muawiyah bin Qarrah dari ayahnya Qarrah. Annahu qala, beliau berkata, kunna nunha an nusalliya bainas sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa natrudu anha tardan. Kami dulu dilarang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di antara tiang-tiang yang membuat shafnya terputus. Dan kami benar-benar menjauhinya sejauh-jauhnya. Artinya tiang itu dijauhi. Pesofnya tidak putus. Kemudian riwayatnya lagi diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan Abdul Hamid bin Mahmud rahimahullahu taala, beliau berkata, "Shallaitu ila jambi Anas bin Malik bainas sawari." Aku salat di sebelahnya Anas bin Malik di antara tiang-tiang. Faqala, lalu beliau berkata, sahabat Anas bin Malik, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman Nabi kami menjauhi ini, menjauhi tiang supaya tidak memutuskan shofnya. Jadi di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Islam ini agama lengkap. Tidak ada satu masalah pun dalam Islam sudah dijelaskan. Sampai masalah sholat kalau masjidnya ada tiangnya. Berarti di sini kan, di shaf depannya ada tiang-tiang. Itu dijauhi tiangnya, ditinggalkan. Sehingga shafnya tidak terputus. Kecuali kalau masjidnya itu tidak cukup. Jumatan misalnya, full masjidnya. atau ketika Ramadan full tidak cukup, tidak apa-apa, ini darurat. Darurat tidak apa-apa. Tapi selama masjidnya cukup, maka dihindari shaf-shaf yang ada tiangnya, supaya shafnya tidak putus. Apalagi yang lalu telah kita bahas, orang yang memutuskan shaf itu didoakan keburukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah." Orang yang memutuskan shaf, maka Allah memutuskan dia, diputuskan oleh Allah dari semua kebaikan. Beliau mengatakan, Fadilatu Syekh Salim bin Id al-Hilali, "Yahrumu 'alal ma'mumin as-salatu bainas sawari." Haram bagi makmum salat di antara tiang-tiang yang membuat shafnya itu terputus. Haram hukumnya, karena larangannya seperti itu jelas, apalagi ada doa seperti itu. Kemudian kata beliau, "Idza dhaqal masjid wa lam yattasi' lil musallin, fa 'inda idzin la khilafa fi jawazi shalah bainas sawari lidhiq." Apabila masjidnya sempit atau tidak cukup oleh banyaknya orang yang sholat, maka saat itu tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang bolehnya sholat walaupun shofnya terputuskan oleh tiang, karena darurat, tidak apa-apa. Apalagi ada satu masjid di daerah lain itu, subhanallah, hampir tiap shofnya selalu ada tiang. Lah ini gimana ini? Tiap shofnya selalu ada tiang. Ya sudah, darurat mau diapakan? Nanti aja kalau udah ada dana masjidnya dibongkar. Dibongkar, bikin masjid lagi yang tidak ada tiangnya seperti itu. Ini tiap shof ada tiangnya. Tiap shof. Kalau di sini kan enggak, pertama, kedua, ketiga bisa dihindari. Kemudian setelah itu ada dua lagi, masih bisa dihindari. Jadi kalau dalam keadaan tidak cukup masjidnya, maka boleh walaupun dipisahkan oleh tiang. Lah masalah ini, masalah seperti ini, ma'asyiral, perlu disosialisasikan. Karena biasanya masyarakat itu nolak. Ini model-model ini. Kan gitu kan senengannya orang-orang. Ini kakean model ini. Enggak, bukan kakean model, Pak. Silakan Anda baca, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda nuduh saya kakean model, berarti Rasulullah juga Anda tuduh kakean model. Masalahnya gitu. Jadi kadang orang itu enggak ngerti bahwa ini ada dalilnya. Dikira kita ini ngarang sendiri. Saya enggak ngarang sendiri, ini ada haditsnya. Kamu mau tunduk kepada Nabi apa enggak? Kalau mau tunduk, ya sudah tinggalkan shaf yang ada tiangnya, dikosongi menuju shaf yang berikutnya lagi. Lah kalau sudah diterangkan haditsnya seperti ini nolak juga, berarti innamayattafi'una ahwa'ahum. Berarti kamu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu sudah percuma, ditinggalkan aja. Nuruti nafsu, ya percuma, enggak ada selesainya. Jadi bahkan di sini kata-katanya, kami zaman Nabi dulu benar-benar menjauhi sejauh-jauhnya, wana trudu anha tordan. Kami jauhi jauh-jauhnya supaya shofnya tidak putus, dan ini menunjukkan betapa pentingnya merapikan shof, merapatkan shof, jangan sampai ada celah seperti yang kemarin kita bahas. Kemudian bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-131. Bab zajri an tatawwu'il imam wal ma'mum fi makanihi. Bab larangan imam dan juga makmum salat sunnah di tempatnya dia salat wajib. Jadi di tempat dia salat wajib enggak boleh salat sunnah, kecuali ada kecualinya nanti. Beliau bawakan pertama-tama riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dan beliau menyatakan sanadnya hasanun li ghairihi, melalui jalan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la yusallil imamu fil mawdhi'il ladzi shalla fihi hatta yatahawwal. Imam tidak boleh salat di tempatnya dia salat wajib, sehingga harus pindah dulu, bergeser ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau ke belakang. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, menyatakan sanadnya hasan, yaitu ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, minas sunnati alla yatatawwa' al-imam hatta yatahawwal min makanihi, termasuk sunnah. Berarti ini ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah imam itu tidak salat sunnah sehingga pindah dulu dari tempatnya salat wajib. Di sini lafadznya hanya imam dan imam, tapi ada lagi riwayat yang menyatakan umum imam ataupun makmum. Karena itu Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali di dalam fikihnya mengatakan, yukrahu lil imami wal ma'mumi an yatatawwa'a fi makanihi alladhi shalla fihi al-maktuba hatta yatakallam au yatahawwal au yakhruj. Dibenci imam dan juga makmum sholat sunnah di tempat dia sholat wajib, sehingga harus berbicara dulu atau pindah tempat atau keluar. Jadi ada syaratnya. Syaratnya ada tiga tadi ya. Jadi yang pertama-tama bicara dulu. Yang dimaksud bicara termasuk adalah zikir. Nah, kita baca zikir berarti kita sudah bicara. Karena larangan ini fungsinya supaya kita tidak nyambung sholat. Jadi seakan-akan tidak nyambung sholat fardu kita disambung dengan sholat sunnah. Jadi harus bicara dulu. Yang namanya bicara zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak, ta'adil jalik, dan seterusnya. Setelah zikir, nah kita sholat di tempat itu, tidak apa-apa. Karena kita tidak menggabung antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Dan tidak ada kesan seperti itu. Atau pindah, bergeser ke samping kanan, atau ke samping kiri, atau ke depan, atau ke belakang, atau kita keluar. Dan ini dijelaskan di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan ini menunjukkan tidak ada bedanya imam atau makmum. Kata beliau, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara bidzalik alla tusal salatun bi salatin hatta natakallam au nakhruj. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu, yaitu supaya salat tidak disambung dengan salat yang berikutnya. Sehingga berbicara dulu, baca zikir, atau dia itu keluar. Jadi tidak boleh ya, ada orang selesai salat wajib, salam, astagfirullah, astagfirullah, langsung berdiri lagi salat lagi, enggak, zikir dulu. Sehingga terputus kesannya antara sholat yang wajib dengan sholat yang sunnah. Atau juga pindah. Kemudian juga mengenai pindah tempat ini juga ada fadilahnya. Kan kita sering lihat ya, orang pindah tempat kalau sholat. Sholat, pindah ke sana, pindah ke sana. Ini di antara fadilahnya. Untuk supaya saksi kita hari kiamat nanti banyak. Karena bumi-bumi tempat kita ibadah menjadi saksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu atqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi bumi berbicara. Allah menjadikan bumi ini mampu berbicara. Kita berbuat taat di sana, bumi bicara. Si fulan bin fulan hari ini jam sekian berbuat taat di atasku. Kita berbuat maksiat, bumi juga bicara. Fulan bin fulan, hari ini jam sekian berbuat maksiat di atasku. Sehingga kita pindah-pindah tempat sholat, bumi yang menjadi tempat kita sholat itu banyak. Saksi kebaikan kita hari kiamat banyak. Karena hikmah ini pula, ketika kita pergi menuju sholat Id, ya kan? Dianjurkan jalan ketika kita berangkat dan ketika pulang berbeda. Di antara hikmahnya ini, supaya saksi kita hari kiamat itu banyak menuju sholat Id. Jadi di sini bahwasanya kalau kita mau sholat sunnah dianjurkan zikir dulu supaya tidak ada kesan kita nyambung sholat wajib dengan sholat sunnah, atau pindah tempat, geser kanan, geser kiri, maju ke depan atau mundur ke belakang. Dan ini umum bagi imam ataupun makmum. Kemudian berikutnya lagi. Bab yang nomor ke-132. Babun nahyi anit tasfiq wa annahu lin nisa. Bab larangan tepuk tangan ketika sholat, dan bahwa tepuk tangan itu hanya untuk perempuan. Jadi kalau mengingatkan imam salah, tidak pakai tepuk tangan. Beliau bawakan riwayat yang pertama-tama riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, mali arakum aktsartum at-tasfiq. Kenapa aku lihat kamu tadi bertepuk tangan, ingatkan imam. Faman rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Apabila ada satu kejadian dalam sholat dan makmum hendak mengingatkan, maka hendaklah makmum mengucapkan tasbih, subhanallah. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilai. Karena kalau makmum mengucapkan subhanallah, imamnya akan memperhatikan. Wa innamat tasfiku lin nisa. Adapun menepuk tangan itu hanya untuk perempuan. Kemudian riwayat yang berikutnya lagi juga Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lirrijal wat-tasfiku lin-nisa." Tasbih, mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan imam, ini adalah bagi orang laki. Adapun tasfik, menepuk tangan, ini bagi orang perempuan. Nah, hadis seperti ini butuh penjelasan. Ini butuh penjelasan. Tadi jelas ya, kalau tasbih untuk orang laki, ada imam keliru. Misalnya imam itu duduk tasyahud awal, dia lupa, dia berdiri. Makmum mengucapkan subhanallah. Dan tidak usah semua yang mengucapkan. Yang mengucapkan cukup yang di belakangnya imam. Kecuali kalau di belakang tidak mengucapkan, maka yang lainnya mengucapkan. Karena kalau makmum semuanya mengucapkan, kadang imam tambah bingung. Apalagi ketika imam itu salah bacaan. Tidak usah semuanya mengingatkan, di belakang imam mengingatkan. Kalau yang di belakang imam tidak ingatkan, maka yang jauh boleh ingatkan. Karena ada kalanya ketika imam salah, sak masjid semuanya ingatkan, tambah bingung imamnya. Misalnya imamnya itu baca surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, langsung. Kebetulan makmumnya sak masjid hafal semua. Semuanya kepin nunjukkan bahwa dia hafal Quran. Padahal cuma hafal surat An-Nas. Malikin nas. Wah, iya, anda hafal semua, kita tahu. Tapi bukan gitu caranya. Tambah bingung nanti makmumnya. Jadi cukup belakang imam saja. Kecuali kalau di belakang imam tidak mengingatkan, maka yang jauh mengingatkan. Atau yang paling belakang mengingatkan, boleh silahkan. Tapi tidak usah semuanya. Satu orang sudah terwakili. Kemudian kalau orang perempuan itu tasfiq, menepuk tangan. Nah, dan menepuk tangan, para ulama mengatakan bukan menepuk tangan, apa namanya, telapak dengan telapak gini. Jadi menepuknya itu tangan kiri tetap bersedekap, kemudian tangan kanannya, telapaknya ditepukkan ke punggung tangan kiri, nah, gini. Jadi bukan tepuk tangan gini. Jadi nepuknya tangan kiri tetap bersedekap, tangan kanannya, telapaknya ditepukkan di punggung tangan kiri. Ini kalau orang perempuan sholatnya dengan orang laki, karena khawatir suara orang perempuan menimbulkan fitnah. Adapun kalau orang perempuan sholatnya dengan orang perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan semuanya, maka di sini boleh menepuk seperti itu, boleh juga membaca tasbih. Dan ini juga difatwakan oleh para ulama. Saya melihat di antaranya fatwanya Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala. Jadi kalau jamaahnya itu sama-sama perempuannya, imam perempuan, makmum perempuan, maka dua-duanya boleh. At-tasbih boleh, at-tasfik juga boleh. Kalau at-tasfik, nepuk, dalilnya ini. Kalau tasbih, itu ketika Rasulullah SAW sholat gerhana, termasuk diantara yang sholat Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu ada saudaranya Ibunda Aisyah namanya Asma bintu Abi Bakar, itu berbicara. Lalu ditegur oleh Ibunda Aisyah, subhanallah. Jadi Ibunda Aisyah negur Asma, sama-sama perempuannya. Ini dijadikan dalil kalau sama-sama perempuannya, maka boleh menepuk tangannya, boleh juga membaca membaca tasbih karena tidak dikhawatirkan fitnah. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang salat jamaah dan kita sekarang masuk kitab yang baru lagi, kitab nomor 11, yaitu Kitabul Jum'ah. Pembahasan larangan-larangan yang berkaitan dengan hari Jumat. Hari Jumat adalah merupakan hari yang istimewa. Nanti kita lihat betapa dahsyatnya ancaman orang yang meninggalkan Jumatan. Apalagi sampai 3 Jumatan dia tinggalkan. Ancamannya luar biasa. Sebelum kita masuk kepada larangan-larangan itu, mari kita lihat di antara adab dan keistimewaan hari Jumat. Pertama-tama di dalam Al-Quran ada satu surat, namanya adalah surat Al-Jumu'ah. Ini menunjukkan keagungan hari Jumat. Sampai ada satu surat namanya Suratul Jumu'ah. Kemudian disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dan juga At-Tirmidzi, serta juga riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ah." Hari terbaik yang di dalamnya terbit matahari adalah hari Jumat. "Fihi khalaqallahu Adam." Hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. "Wa fihi udkhilal jannah." Hari Jumat itu juga dimasukkan ke dalam surga Nabi Adam. "Wa fihi ukhrija minha." Hari Jumat juga dikeluarkan dari surga. "Wala taqumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah." Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Jadi kiamat itu harinya hari Jumat. Cuman kapan kita enggak tahu. Bukan 2012. Karena banyak yang percaya loh itu. Banyak yang percaya. Bahkan ada orang-orang yang kita tidak nyangka-nyangka. Dia percaya betul bahwa 2012 adalah kiamat. Itu banyak yang percaya loh. Jadi katanya menurut gini, gini, gini, macam-macam. 2012. Jadi kapan kita tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Karena dulu juga pernah ada ramalan. Ternyata meleset. Ketika tahun 1999. Ya, jam 9. Jam 9 pagi. Ternyata tidak kiamat jam 9. Oh, mungkin jam 9 malam. Tidak kiamat juga. Itu banyak yang percaya. Hingga pasar-pasar itu sepi semua. Tidak ke pasar. Dianggap kiamat. Jadi dicocok-cocokkan 9-9. Kurang cocok. Mestinya yang lebih cocok tahun 9999. Nah, tepat 9 semua. Tapi kita sudah mati dulu. Jadi tidak ada yang tahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat itu? Beliau mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anda tidak tahu, saya juga tidak tahu. Sama-sama tidak tahunya. Ada sahabat yang tanya, "Mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Wa ma'adat talaha." Persiapanmu ngadepi kiamat apa? Jadi tidak siap kiamat kapan, tapi kamu siap kiamat kamu. Apa persiapanmu? Kok kamu tanya kiamat? Yang jelas hari Jumat. Karena itu disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun yawmal jum'ah min hin tusbih hatta tatlu' asy-syams syafaqan min as-sa'ah illa al-jin wal ins." Dan tiadalah binatang yang melata melainkan dia itu teriak-teriak pada hari Jumat mulai subuh sampai matahari terbenam karena semuanya takut jangan-jangan hari ini adalah hari kiamat. Yang tidak takut cuma jin dan manusia. Semuanya takut. Jadi mereka nunggu. Wah, jangan-jangan kiamat. Begitu matahari terbit, alhamdulillah. Ternyata tidak kiamat. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Dengan sanad yang sahih. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Min afdali ayyamikum yaumul jum'ah." Di antara hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Kemudian juga di dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih, beliau bersabda, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Penghulunya hari-hari adalah hari Jumat. Penghulunya hari raya. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Wa fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'minun yad'u Allah bi khair illa stujiba lahu. Pada hari Jumat ada satu saat. Apabila seorang hamba yang beriman berdoa bertepatan dengan saat itu, pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada saat yang mustajab. Kapan saat yang mustajab ini? Para ulama membahas banyak khilaf. Sampai ada yang menyebutkan 40 pendapat. Kapan saat yang mustajab? Tapi dari semua pendapat ketika dikerucutkan, kesimpulannya ada dua yang paling rajih. Yaitu mulai dari khotib naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah asar sampai maghrib. Itu adalah saat yang mustajab hari Jumat. Jadi ketika khotib di atas mimbar sampai selesai sholat, mustajab semuanya. Sehingga doanya khotib itu adalah doa yang mustajab. Jadi doa hari Jumat adalah doa yang mustajab. Demikian pula ketika kita sholat, doa-doa kita dalam sholat itu adalah doa yang mustajab. Kemudian juga sore hari, mulai dari ba'dal asar sampai matahari terbenam, saat yang mustajab hari Jumat. Kemudian juga di antara adab dan keistimewaan hari Jumat, kita dianjurkan banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini istimewa. Sebelum Allah perintahkan kita, Allah memberitahu kita bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, ucapkan solawat dan salam kepada beliau. Jadi kita niru Allah, niru malaikat, bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita solawat satu kali, kita mendapat solawatnya Allah 10 kali. Terutama hari Jumat dan malam Jumat, di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah membaca selawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat, karena selawatmu disampaikan kepadaku. Jadi ada malaikat yang menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta?" Ya Rasulullah, bagaimana selawat kita disampaikan kepada Anda? Anda kan sudah menjadi tulang belulang, sudah mati hancur. Beliau bersabda, "Innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk makan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya Rasulullah selesai masih utuh, tidak bisa hancur, haram bumi makan. Dulu pernah ada cerita Yahudi, ada dua orang Yahudi pura-pura masuk Islam, lalu ngontrak rumah di Madinah. Dan subhanallah, ternyata dia membuat galian, mau mencuri jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang mimpi. Mimpi kejadian itu sudah dicari, ternyata terbongkar bahwa Yahudi sudah membuat galian untuk mencuri jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicuri. Tapi tidak bisa. Jadi jasad beliau masih utuh. Ada malaikat yang tugasnya nyampaikan salam kita dan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita ini yang banyak selawat. Dan selawat yang paling afdal adalah selawat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami selawat kepada Anda? Beliau mengucapkan, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Seperti yang kita baca di dalam salat yang dikenal dengan nama solawat Ibrahimiyah. Itu solawat paling afdal, nomor satu. Tidak ada tandingannya. Itu langsung ijazahnya dari Rasulullah SAW. Jadi banyak solawat supaya kita ada keterkaitan batin kita dengan Nabi Muhammad SAW. Alangkah senangnya disampaikan, ya Rasulullah, fulan bin fulan solawat kepadamu, fulan solawat, fulan solawat. Kemudian juga di antara adab hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, adha'at lahu minan nur ma bainal jum'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, memancar untuk dia cahaya di antara dua Jumat. Kita baca sambil juga dipelajari isinya. Kisahnya sangat bagus surat Al-Kahfi. Para ulama mengatakan dibaca malam Jumat juga tidak apa-apa. Kemudian juga di antara adab hari Jumat adalah mandi. Mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza jaa'a ahadukum lil jum'ah falyaghtasil." Apabila seorang dari kamu mau datang untuk Jumatan, hendaklah mandi. Kemudian dalam riwayat yang lainnya beliau bersabda, riwayat as-sahihain Bukhari Muslim, "Ghuslul jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi hari Jumat itu wajib atas tiap-tiap orang yang sudah baligh. Terutama di sini bagi orang yang mengeluarkan bau badan, yaitu 'ala man lahu 'araqun aw rihun, yang ada keringatnya, ada bau badannya, mandi. Pendak ganggu orang yang ada di masjid. Dan mandi hari Jumat itu waktunya dimulai semenjak subuh, terbitnya fajar. Jadi mandi malam sebelum subuh niat Jumat tidak sah. Mandinya setelah subuh. Dan yang afdal ketika mau berangkat ke masjid, sehingga badannya masih segar. Kemudian di antara adab hari Jumat ini pula memakai pakaian yang bagus. Jadi ada pakaian khusus untuk Jumatan. Kalau bisa jangan pakai pakaian kantor. Jadi ada pakaian khusus untuk Jumatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'ala ahadikum law ishtara thawbain li yaumil jum'ah siwa thawbai mihnatihi." Kenapa seorang dari kamu itu tidak membeli dua baju? Maksudnya baju atas dan baju bawah untuk Jumatan, selain dua baju untuk kerjanya. Istilahnya di sini itu, kalau Jumatan jangan pakai pakaian dinas, jangan pakai seragam untuk kantor. Jumatan dikondisikan ada pakaian khusus Jumatan. Jadi misalnya kerja di kantor ya, karena kita kan liburnya bukan hari Jumat. Jadi bawa sarung, bawa baju takwa. Pakaian kantornya dilepas dulu sehingga dikondisikan. Dan pengkondisian ini ada hikmahnya, supaya kita lebih khusyuk ketika beribadah, bukan asal-asalan saja. Kemudian juga bersih-bersih. Dianjurkan kita memotong kuku. Kemudian juga memotong kumis. Kemudian mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu di kemaluan. Ini yang afdal adalah hari Jumat, bersih-bersih. Dan kita tidak boleh membiarkan keempat hal itu lebih daripada 40 hari. Motong kuku, baik tangan atau kaki. Kemudian memotong kumis, bukan jenggot ya, kumis. Kemudian yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Kemudian yang keempat, mencukur bulu kemaluan. Sebagaimana di dalam riwayat Muslim dan yang lain-lainnya, melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Waqqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qasti syarib wa taqlimil adhafir wa halqil 'anah wa natfil ibit ala alla natruka akthar min 40 yawman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan batasan waktu kepada kami. Batasan waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak. Jangan sampai kami meninggalkan semua itu lebih daripada 40 hari. Jadi batas maksimalnya adalah 40 hari. Kalau lebih 40 hari kita biarkan, berarti kita maksiat kepada Rasulullah SAW. Karena itu memelihara kuku, nah itu tidak boleh dalam Islam, adalah kuku itu, kukunya panjang. Niru siapa? Niru macan. Iya kan? Tidak ada. Di panjangan kuku itu tidak ada. Apalagi orang perempuan berhias dengan memanjangkan kuku, tidak boleh. Tidak boleh itu. Anda menyalahi sunnah. Kuku itu tidak boleh dipanjangkan melebihi 40 hari. Tidak boleh dibiarkan tidak dipotong melebihi 40 hari. Harus dipotong. Jadi orang perempuan berhias dengan memanjangkan kuku, itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Berhias yang lainnya saja, jangan itu. Ya, mungkin itu dulu aja. InsyaAllah berikutnya kita masuk pembahasan larangan-larangan hari Jumat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wa nusurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته